Hai semua, ayo kita belajar lagu ABC. Ayo ikuti aku. Senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita tunjukkan kau. bilang hore. Kalau kau senang hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Sekali lagi ya, ulangi lagi. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati, tepuk tangan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Kalau kau senang hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati, injak bumi. Terakhir ya. Kalau kau senang hati, bilang hore. Kalau kau senang hati, bilang hore. Kalau kau senang hati, mari kita tunjukkan. Kalau kau senang hati, bilang hore. Di sana kuek kuek, di sini kuek kuek, di sini kuek.